Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya yang tidak terhitung sehingga kita bisa berjumpa di majlis yang kali ini. Ya, ini adalah majlis yang perdana yang insyaallah kita akan membahas tentang raf'ul malam 'anil a'immatil a'lam. Ya, raf'ul malam 'anil a'immatil a'lam adalah buah karya dari Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kitab ini raf'ul malam. Namun sebelum kita membahas seputar kitabnya, ya barangkali kita sejenak yang mengenal tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya sering disebut dengan seperti itu ringkasnya. Ya, tapi banyak orang tidak mengenal tentang beliau. Ya, ada yang barangkali mengecilkan beliau, bahkan belum lama itu ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam itu tidak memiliki guru. Ya, ini sungguh sangat ya disayangkan sekali ya, tidak mengenal sama sekali tentang hakikat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka kita ya membahas sejenak tentang ya siapa itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya namanya sebagaimana yang dijelaskan oleh muridnya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ibnu Abdul Hadi. Al-Imam Ibnu Abdul Hadi ahlul hadis ya, dan juga ya faqih dalam mazhab Hambali. Yang beliau meninggal muda. Ya, beliau adalah salah seorang muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Abdul Hadi mengatakan huwa asy-syekhu al-imam ar-rabbani imamul a'immah syekhul islam qami'ul mubtadi'in wa akhirul mujtahidin. Ya, dia adalah Syekhul Islam al-imam ar-rabbani ya yang melawan para ahli bid'ah dan mujtahid terakhir Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad Ibnu Syihabuddin Abdul Halim Ibnu Syekhul Islam Majdiddin Ibnu Abdullah Ibnu Al-Khadir Ibnu Muhammad Ibnu Al-Khadir Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ya, ini namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dia dinisbatkan kepada Taimiyah. Ya. Taimiyah ini kenapa dikatakan atau dinisbatkan kepada Taimiyah? Itu dijelaskan oleh diantaranya Al-Imam Ibnu Najjar anna jaddahu Muhammadan kanat ummuhu tusamma Taimiyah. Ya, ibunya ya salah seorang yang Muhammad ya diantara kakeknya itu agak jauh sebagaimana sudah kita sebutkan Muhammad Ibnu Khadir ya itu ibunya Taimiyah ya. Ibunya namanya Taimiyah dan dia adalah wakanat wa'idhah adalah seorang wa'idh. Wa'idh itu kalau kita bahasanya pendakwah ya. Bisa dikatakan pendakwah yang masyhur. Ya, tapi wa'idh itu biasanya tidak atau dalam segi fan-fan ilmu tidak seperti derajat ulama, tapi dia ahli mau'idhah. Ya, itu di antara ibunya Taimiyah, makanya dinisbatkan kepada itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang biasa dijuluki sebagai Syekhul Islam. Ya, sebagai Syekhu al-Islam. Ya, apa makna dari Syekhul Islam itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Ya, Ar-Raddul Wafir, di situ Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi beliau membela kehormatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Syekhul Islam ya maknanya itu anna masyayikhul Islam wal a'immatul 'alam hiyal muttabi'una li kitabillah. Maknanya adalah orang yang mengikuti kitabullah. Al-muqtafuna di sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. تقدموا بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قراءات وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه. Yang mereka adalah orang yang ahli tentang Al-Quran, ya, bahkan dengan ilmu-ilmu qiraatnya, sebab nuzulnya, nasikh mansukhnya, dan segala ilmu tentang Quran. Waqad ahkamu min lugatil Arab ma'anahum ala ilmi ma taqaddam. Dan juga julukan Syekhul Islam, ya, itu disematkan bagi orang yang ahli dalam bahasa Arab, ya. Orang yang ahli dalam bahasa Arab sehingga mereka bisa memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Wa 'alimu sunnata naqlan wa isnadan wa 'amalan bima yajibu al-'amalu bihi wa imanan bima yalzamu wastinbatan lil usuli wal furu'i. Dan juga berilmu tentang sunnah, ya, baik penukilannya, yakni apa? Juga belajar ilmu riwayat, wa isnadan, dan juga bahkan, ya, dengan sanad-sanadnya, ya, dan beramal apa yang ditunjukkan oleh sunnah tersebut, oleh hadis-hadis Nabi SAW, dan beriman yang wajib untuk diimani, wastinbatun lil usuli wal furu', dan juga berilmu tentang istinbat. Istinbat baik dalam usul maupun furu'nya dari Al-Quran dan sunnah. Ini makna dari julukan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu bukan julukan khusus, ya, bukan julukan khusus hanya bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi dia telah didahului oleh para imam-imam terdahulu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi bahwa itu dijuluki kepada para-para imam terdahulu dari parangan para ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lainnya, ya, seperti para fuqaha sab'ah, ya, seperti di Atha' bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, ya, dan juga para imam setelahnya, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, ya, dan ya, para imam tabi'ut tabi'in dan yang setelah mereka, itu banyak yang mendapat julukan Syekhul Islam. Selama mereka berilmu tentang Al-Quran, bahkan seluk-beluk ilmu Al-Quran, berilmu tentang sunnah dan seluk-beluknya dan mengamalkannya, maka mereka itu dijuluki Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kapan dilahirkannya? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Hadi, wulida bi Harran, dia lahir di Harran. Harran itu kota di Irak, ya. Aslinya di Harran, kota di Irak, yaumal itsnain 'ashr Rabiul Awal, pada hari Senin 10 Rabiul Awal, ya, tahun 661 Hijriah, ya. Tahun 661 Hijriah. Akan tetapi ketika itu masa perang dengan Tatar, ya. Ketika itu kaum muslimin itu sedang masa perang dengan Tatar, dan kota Harran ketika itu sedang akan diserang oleh pasukan Tatar. Ya, oleh karena itu ayahnya Syekhul Islam dan keluarganya, ya, itu mereka hijrah ke Damaskus, ya. Damaskus, dan hampir tertangkap oleh pasukan Tatar. Kemudian mereka istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka pun selamat, ya. Selamat dan sampai di kota Damaskus. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah besar di Damaskus. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Hadi, datang ke kota Damaskus itu pada tahun 667 Hijriah, ya. Dan mulai di situ, ya, perjalanan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuntut ilmu. Ya, bagaimana kiranya perjalanan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuntut ilmu, ya. Ini saya hanya menghikayatkan bagaimana yang di ucapkan oleh para ulama yang mendapati Syekhul Islam, ya. Maka ini kalau ada pujian yang seperti ini, kok seperti berlebihan? Ini bukan kata saya hanya menukil saja dari perkataan para ulama yang menghikayatkan langsung. Kata Imam Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Uqud Ad-Durriyah, Syekhul Islam itu datang ke Damaskus pada tahun 667. Fasami'a min Syekh Zainuddin Ahmad Ibnu Abdid Daim Al-Maqdisi. Ya, ketika itu muhaddis yang ada di situ adalah, ya, Zainuddin Ahmad bin Ibnu Abdid Daim, ya, Ibnu Abdid Daim Al-Maqdisi. Ya, di situ ada majlis Juz Ibnu Arafah. Ya, majlis Juz Ibnu Arafah, dan Syekhul Islam menghadirinya. Ya. Dan kemudian di antara juga Syekhul Islam belajar kepada Ibnu Abil Yusr. Ya, wa sami'al katsir. Ya, beliau banyak mendengar, ya, terutama kitab-kitab hadis dari Ibnu Abil Yusr. Ya, dan Kamal Ibnu Abdin, ya, ini juga di antara gurunya Syekhul Islam. Wa min al-Jamal Yahya Ibnu Sayrafi, di antara gurunya Syekhul Islam juga belajar kepada Al-Jamal, yakni Jamaluddin Yahya Ibnu Sayrafi. Al-Qasim Al-Irbili, ya, dan Al-Qasim Al-Irbili dan banyak guru-guru Syekhul Islam yang lainnya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Hadi, wa syuyukhuhu alladhina sami'a minhum akthar min 200 syekh. Ya, guru-guru Syekhul Islam itu lebih dari 200 syekh, ya. Lebih dari 200 syekh. Ya, maka ini sungguh aneh kalau ada yang mengatakan Syekhul Islam itu tidak punya guru. Nah, dari mana? Ya, itu orang yang berbicara dengan hawa nafsunya saja. Ya, tidak berbicara sesuai hakikat, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berguru lebih kepada 200 guru, ya. Dan juga Syekhul Islam di antara perjalanannya, ya, menuntut ilmu wa sami'al musnad Imam Ahmad bin Hanbal marrat. Ya, beliau menghadiri majlis sama' Musnad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab beliau musnad imamnya itu berkali-kali. Ya, berkali-kali khatam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ini sebelum balik. Ya, ini sebelum balik, ya. Wa sami'a al-kutub as-sittah al-kibar, dan juga yang mendengar majlis kutub as-sittah. Kutub as-sittah, kitab yang ma'ruf, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, wal ajza', bahkan juga ajza' hadithiyah. Ya, ada kitab-kitab hadis kecil yang itu disebut kitab juzu', ya, kitab juzu'. Ya, itu biasanya tentang tema tertentu, ya, tentang tema khusus tertentu, bukan mencakup berbagai bab. Wa mu'jam At-Tabarani Al-Kabir, begitu pula, ya, mendengar mu'jam At-Tabarani Al-Kabir. Al-Imam At-Tabarani punya 3 mu'jam, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan yang paling besar Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa 'uniya bil hadis, ya, Syekhul Islam perhatian terhadap ilmu hadis. Wa qara'a wa nasakha wa hafidha al-Qur'an, ya, beliau juga, ya, membaca, ya, dan menulis hadis-hadis tersebut dan hafal Qur'an dengan qiraatnya. Beliau menghafal Qur'an dengan qiraat, ya, bahkan bukan hanya qiraat, dengan tafsirnya, ya, dengan tafsirnya dari aqwal para salaf. Wa aqbala 'ala al-fiqhi, dan beliau pun dia belajar ilmu fikih terutama, ya, dari masyayikh Hanabilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berfikih atau tafaqquh di atas mazhab Hambali, ya, di atas mazhab Hambali, dan umur 19 tahun beliau sudah berfatwa di atas mazhab Hambali. 19 tahun, ya, belum genap 20 sudah berfatwa, ya, di atas mazhab Hambali dan mengajar mazhab Hambali, ya. Wa qara'a al-arabiyyah 'ala Ibni Abdil Qawi, beliau belajar bahasa Arab, ya, ilmu Arabiyah kepada Imam Ibnu Abdil Qawi, ya. Wa fahimaha wa akhada yata'ammalu kitab Sibawayh hatta fahima fi an-nahwi, belajar kepada imam ahli lughah di zamannya, ya, dan beliau pun meneruskan membaca kitab Sibawayh sehingga beliau ahli dalam ilmu nahwu, ya, kitab Sibawayh. Bahkan diriwayatkan bahwa Syekhul Islam menyebutkan ada kesalahan di kitab Sibawayh, tapi wallahu alam itu hikayat yang masih simpang siur kalau itu. Ya, ini apa perkataan Syekhul Islam, katanya di kitab Sibawayh itu ada sekian puluh kesalahan, ya. Tapi itu riwayat yang masih diperbincangkan oleh para ulama. Ya, intinya beliau juga ahli dalam bahasa Arab. Wa aqbala 'ala tafsir iqbalan kulliyan, beliau juga, ya, belajar ilmu tafsir, ya, dengan, ya, segenap kemampuannya, ya, mempelajari tafsir, ya, bagaimana tafsiran para salaf, tafsir sahabat tabi'in, ya, maupun para ulama, ya, akan ayat-ayat Al-Quran. Wa ahkama usul al-fiqh, dan beliau juga ahli dalam usul fiqh, ya. Usul fiqh di antara kitab yang masyhur, tapi ini sebenarnya bukan karya atau karya yang di buat atau ditulis langsung oleh Syekhul Islam, akan tetapi dikumpulkan oleh ulama setelahnya. Yakni ada Al-Musawwadah. Al-Musawwadah itu adalah usul fiqh gabungan dari kalam usuli dari kakeknya Majduddin Abdul Barakat Abdul Salam, dan ayahnya Syekhul Islam Abdul Halim Ibnu Abdul Salam, dan juga Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam. Ya, kalam dalam masalah usul fiqh, ya, itu dikumpulkan oleh ulama setelahnya, itu jadi kitab Al-Musawwadah dalam usul fiqh. Dan itu alhamdulillah dicetak, ya, dan ada pada hari ini. Ya, ahli dalam usul fiqh, ya. Ya, hada kulluhu wa huwa ba'du ibnu bid'a 10 sanah. Beliau sudah ahli dalam ilmu-ilmu ini sedangkan usianya masih belasan tahun, tadi sekitar 19 tahun. Ya, sekitar 19 tahun. Fan bahara ahlu Dimasyqa min farti dzakaihi. Maka ahli Damaskus, penduduk Damaskus pun terheran dengan kecerdasannya. Kecerdasan Syekhul Islam itu sudah masyhur sejak kecilnya. Ya, sejak kecilnya Syekhul Islam itu hanya membaca hadis, satu kali baca, menulis, lalu dihapus, hafal. Ya. Bahkan ada beberapa ulama itu dari kota Halab. Ya, sebagaimana ini dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Uqud Ad-Duriyah. Ada sebagian ulama Halab mendengar katanya di Damaskus ada anak yang cerdas, baca hadis, sekali tulis, hafal. Maka beberapa syekh itu datang langsung ke kota Damaskus. Semana katanya Ahmad yang hafalannya cepat katanya. Masyhur dia, hafalannya cepat sekali. Ya. Lalu datang ketemu dengan Syekhul Islam Taimiyah, masih kecil ketika itu. Syekhul Islam masih kecil. Ya, coba ini. Ditulis 13 hadis, ya. Ditulis 13 hadis, ya, dilihat sekali lihat, coba hapus, dihapus. Coba baca hadisnya, dibacakan semuanya dari hafalannya. Dibacakan semuanya dari hafalan. Lalu ditulis lagi hadis dengan sanadnya. Coba baca, dibaca, ya, coba dihapus, dihapus. Coba sebutkan hadisnya, disebutkan semua hadisnya. Ya, hanya dengan sekali baca Syekhul Islam itu hafal. Ya, hafal hadis-hadis tersebut. Sehingga apa, para ulama ketika itu yang memuji Syekhul Islam Taimiyah yang masih kecil, ya law kabura hadza lakana lahu sya'nun kabir. Seandainya anak ini nanti besar, maka dia pasti jadi orang hebat. Ya, itu sudah terkenal ya akan hafalannya Syekhul Islam ketika beliau masih kecilnya. Ya. Dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya, Al-Imam Az-Zahabi ya menjelaskan bagaimana perjalanan menuntut ilmu gurunya ini dalam kitabnya Mu'jamu Syuyukh. Nasya'a Taqiyuddin fi tasawwunin tam wa afafin wa ta'alluhin wa ta'abbudin wa iqtisadin fil malbasi wal ma'kali. Syekh Islam ya tumbuh di ya apa? Bi'ah ilmiah, ya di lingkungan ilmu ya, yang sangat menjaga kehormatannya dan juga ibadah ya. Syekh Islam itu ahli ibadah. Ya, seorang yang ahli ibadah, banyak berzikir, ya, panjang salat duhanya dan juga tahajudnya. Dan ini ya wallahualam, ini sepatutnya bagi penuntut ilmu yang ini ya kurang. Kita sangat kurang dalam hal ini, ya. Penuntut ilmu itu bukan hanya ahli dalam ilmunya, hendaknya juga dia memperbanyak ibadahnya. Ya, agar ya Allah tolong ya penuntut ilmu dalam perjalanan menuntut ilmu. Ya, dan juga sederhana dalam pakaiannya dan juga makanannya. Ya, wa kana yahdurul madaris wal mahafil fi sigharihi. Beliau biasa menghadiri majlis-majlis ya, dan kumpulan para ulama sejak masa kecilnya. Wa yunadhir wa yufhimul kibar. Bahkan dari masa kecilnya itu sudah ya, sudah mulai ikut berdebat ya, berdebat atau berjidal dengan para ulama dan membuat terheran, membuat diam para ulama yang lebih kibar dari beliau secara usianya. Ya. Wa ya'ti bima yatahayyaru a'yanul balad ya, dan dia ya para ulama kagum, banyak yang kagum ya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah padahal usianya masih belasan tahun ya, masih belasan tahun ya. Ketika usia 19 tahun ya, beliau sudah diizinkan berfatwa, sudah diizinkan berfatwa di atas mazhab Hambali ya, di atas mazhab Hambali. Dan ini ya di antara sunnah para fuqaha kita. Yaani apa? Mereka itu bertafaqquh di atas satu mazhab terlebih dahulu. Ya, sunnah para fuqaha seperti itu. Mereka tafaqquh di atas satu mazhab terlebih dahulu. Ketika ahli dalam satu mazhab, malu mereka beralih dan mempelajari mazhab-mazhab yang lainnya. Ya. Kemudian beliau juga mulai mengarang. Ya, ketika usianya sudah ya, memenuhi tadi 19 tahun. Wa mata waliduhu wa kana min kibaril hanabilah. Ketika ayahnya meninggal, ketika itu 21 tahun. Ya, Syekhul Islam ayahnya meninggal, Syekhul Islam sudah terhitung sebagai ulama Hambali, ya, ulama besar Hambali, dan menggantikan majlis ayahnya. Ya, menggantikan majlis ayahnya ketika usianya 21 tahun. Ya. Dan Imam Az-Zahabi ya, kemudian mensifati atau menjelaskan perjalanan gurunya tersebut. Walam yabrah syekhuna fizdiyadin minal ulumi. وَمُلَازَمَةِ الْإِشْتِغَالِ وَالْإِشْغَالِ وَوَثِّ الْعِلْمِ وَنَشْرِهِ وَالْإِجْتِهَادِ. Ya, dan senantiasa syekh kami, yani Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, dalam ya, ilmunya senantiasa bertambah. Ya, Masya Allah, ini juga wasiat kepada kita para ulama, ya, belajar itu bukan ya sekian tahun atau dapat ya gelar S1 ya segala macam sudah selesai belajarnya, tidak. Senantiasa bertambah ilmunya. Ya, senantiasa bertambah ilmunya dan menyibukkan dirinya apakah dengan belajar atau dengan mengajar. Ketika sedang tidak mengajar, ya belajar. Ketika tidak sempat belajar, ya mengajar. Wabathil ilmi, dan menyebarkan ilmu. Dan bersungguh-sungguh dalam jalan kebaikan. Hatta tahat ilaihi al-imamatu fil ilmi wal amali waz zuhdi. Ya, sehingga Pak beliau menjadi imam. Menjadi imam dalam ilmu, dalam amal, dan dalam kezuhudan. Ya, dalam kezuhudan wal wara', dan juga dalam sifat wara'nya, wasyaja'ah, dan juga keberaniannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di zaman beliau, beliau menyibukkan dirinya dengan jihad fi sabilillah, ya. Dengan jihad fi sabilillah, terutama memerangi pasukan Tatar. Ya, karena ketika itu kaum muslimin sedang berperang yang melawan pasukan Tatar. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah salah satu dari dua panglima perangnya. Ya, salah satu panglima perangnya ketika itu. Ya. Dan juga beliau disifati dengan al-karam wat tawadhu', yang memiliki sifat tawadhu', wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, dan sifat-sifat yang terpuji lainnya yang dimiliki oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang itu dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Ini perkembangan atau pertumbuhan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, para ulama banyak memuji beliau. Ya, para ulama banyak memuji beliau. Ya, beliau dipuji oleh para ulama, itu dikumpulkan pujian-pujian kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Ar-Raddul Wafir fi man za'ama anna Ibnu Taimiyah kafir. Ya, ketika ada tuduhan, ya, yang menuduh katanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kafir, ya, maka Ibnu Nasiruddin membuat kitab bantahan. Ya, membuat kitab bantahan atas tuduhan yang katanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu kafir. Syaikhul Islam ulama yang segitu hebatnya, dianggap sebagai orang kafir. Ya, bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Orang kafir keluar dari Islam yang mereka terancam neraka, ya. Kok bisa Syaikhul Islam, orang yang memiliki dijuluki oleh para ulama ketika itu sebagai Syaikhul Islam, lantas itu ternyata kafir. Ya, kafir keluar dari Islam. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Nasiruddin mengarang kitabnya Ar-Raddul Wafir. Ya, bagi yang bisa membaca bahasa Arab silakan, ya, dilihat kitab tersebut. Ya, di situ Al-Imam Ibnu Nasiruddin kemudian beliau, ya, mulai membahas, ya, larangan melaknat, larangan menuduh, ya, orang mencaci maki seorang muslim, ya, apa makna Syaikhul Islam, dan kemudian beliau, ya, menyebutkan satu persatu pujian para ulama kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, apa saja di antara pujiannya, di antaranya kita sebutkan ya, pujian Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, ya, Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Gharnati Al-Zahiri, ya, pengarang kitab Al-Bahrul Muhit dalam tafsir. Ya, kitab tafsir yang bagus sekali, Abu Hayyan Al-Andalusi. Ya, kata Abu Hayyan Al-Andalusi, "Ma ra'at 'aynaya mithla Ibnu Taimiyah." Ya, mataku tidak pernah melihat orang yang semisal dengan Ibnu Taimiyah. "Tsumma madahahu 'ala al-badiha fil majlis." Kemudian Abu Hayyan memuji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah seketika itu juga. Memujinya dengan syair, ya, memujinya dengan syair. Ya, di antara potongannya, "Lamma ataina taqiyuddin la halana da'in ila Allahi da'in ila Allahi fardun ma lahu wazaru ala mahyahu min sima al-ula sahibu khairal bariyati nurun dunaha al-qamaru." Ya, ketika datang, ya, Abu Hayyan Al-Andalusi bertemu dengan Syaikhul Islam di Mesir, ya, bertemunya di Mesir. Ketika datang kepada kami Taqiyuddin, yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, maka tampak jelas bagi kami dia adalah orang yang dai, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada semisal dengannya. Ya, seumur hidupnya dia dipenuhi dengan perkara-perkara yang tinggi. Sahibul khariyah, ya, dia bagaikan, ya, sebaik-baik manusia yang cahaya dunahal qamaru, cahaya-cahaya lainnya, yakni kalau ulama lainnya itu seperti bintang-bintang, ya seperti bintang-bintang yang mengikuti Nabi SAW, Syekhul Islam Taimiyah bulannya, ya Syekhul Islam Taimiyah itu ibarat bulannya, ya kurang lebih seperti itu makna baitnya dan ada bait-bait yang lainnya. Ini diantara pujian Abu Hayyan Al-Andalusi. Di antara juga yang memujinya adalah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, ya. Al-Imam Taqiyuddin Muhammad bin Ali Al-Qushairi Al-Maliki Al-Syafi'i Ibnu Daqiq Al-A'id, yang masyhur seorang alim dua mazhab, alim dalam mazhab Maliki dan alim dalam mazhab Syafi'i, dan juga berfatwa di dua mazhab, ya, mufti dalam dua mazhab, dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ya. Dan kitabnya masyhur sampai hari ini, ya alhamdulillah, dipelajari oleh kaum muslimin, Al-Ihkam. Al-Ihkam syarah Umdatul Ahkam. Ya, itu syarah yang bagus sekali, syarah usuli. Ya, syarah yang kuat dalam usul fiqh, ya. Akan kitab hadis Umdatul Ahkam. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-A'id sempat bertemu dengan Syekhul Islam ketika di Mesir, ya. Sempat bertemu dengan Syekhul Islam ketika di Mesir. Ya. Maka kata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, ketika mendengar, ya, ibaratnya kajian, ya, kajian Syekhul Islam dan ilmunya, maka kemudian Ibnu Daqiq memuji, ma kuntu adzunnu annallaha baqiya yakhlufu mithlaka, ya, saya tidak menduga bahwa Allah itu ya pernah atau menciptakan makhluk atau orang alim seperti engkau, ya. Ini pujian Ibnu Daqiq Al-A'id. Bahkan ketika keluar dari majlis, Ibnu Daqiq Al-A'id ditanya lagi, ya, bagaimana pendapatmu tentang itu Ibnu Taimiyah? Kata Ibnu Daqiq Al-A'id, ra'aitu rajulan al-ulumu kulluha baina 'ainaihi ya'khudhu minha ma yuridu wa yad'u ma yurid. Ya, aku melihat orang yang ilmu-ilmu itu seperti di hadapan matanya, ya. Berbagai macam ilmu seperti ada di hadapan matanya, dia bisa mengambil mana saja yang dia mau. Ya, itu permisalan Syekhul Islam, ya, kata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, ya. Di antara juga yang memuji adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, imam masyhur, ya. Pengarang juga kitab-kitab yang bermanfaat. Di antara kitab yang masyhur Al-Fawaid dan juga Zadul Ma'ad, ya, dan juga, ya, Miftah dari Sa'adah. Ya, pengarang kitab yang bermanfaat, ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari banyak sekali menukil dari Ibnu Qayyim, ya. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, huwa fi hadha zaman kabdi Khuzaimata fi zamanihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada zaman ini itu bagaikan Ibnu Khuzaimah di zamannya. Ibnu Khuzaimah di zamannya itu dijuluki Imamul A'immah, ya. Dijuluki Imamul A'immah, imamnya para imam. Itu Ibnu Khuzaimah di zaman itu. Ibnu Khuzaimah di zaman itu, di zaman ini adalah Syekhul Islam, ya. Imam yang para imam adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim. Dan juga di antara pujiannya adalah pujian Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi, imam yang masyhur, ya, ahli dalam ilmu qiraat, ya, faqih dalam madhab Syafi'i, ya, pengarang kitab Siyar Al-Alamin Nubala, ya, biografi para ulama, ya, dengan berbagai macam kisah dan riwayat-riwayat. Bahkan setiap alim di situ disebutkan sanadnya sampai kepada Imam Az-Zahabi. Ya, alim besar Imam Az-Zahabi ini. Ya. Imam Az-Zahabi memuji gurunya ini, Syekhul Islam Taimiyah. Ya, Syekhuna, Syekhul Islam Farduz Zaman, Bahrul Ulum. Ya, Syekhuna, yakni Ibnu Taimiyah adalah seorang Syekhul Islam. Ya, orang, ya, yang tiada tandingannya di zamannya. Lautan ilmu, qara al-Qur'an, ya, ahli dalam ilmu Al-Qur'an, ya, ahli juga dalam ilmu riwayat Syekhul Islam itu. Ahli dalam ilmu riwayat, wa bara'a fil ilm, qara al-Qur'an wal fiqha, dan juga belajar ilmu fikih terutama dari mazhab Hambali, yang beliau faqih dalam mazhab Hambali, bahkan juga faqih dalam mazhab lainnya nanti disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa nadhara, berdebat dengan para ulama di zamannya. Wastadalla wa huwa dunal bulugh, dan juga sudah mampu, sudah hafal Quran dengan qiraatnya, ahli dalam fikih, berdebat mampu istidlal sebelum balik, ya, sebelum usianya balik. Bara'a fil ulum fil ilmi tafsir. Ya, beliau ahli dalam ilmu tafsir. Wa afta wa darasa wa huwa dunal 20. beliau sudah diizinkan berfatwa dan juga mengajar sebelum usianya 20 tahun, yakni tepatnya 19 tahun. Ya, tepatnya 19 tahun beliau sudah boleh berfatwa. Ya. Dan usannafa at-tasanif, beliau memiliki banyak karya, nanti kita sebutkan di antara karya-karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Wa sara min akabiril ulama fi hayati syuyukhihi. Beliau sudah menjadi ulama besar ketika guru-gurunya masih banyak yang hidup. Ya, Syekh Islam sudah menjadi alim, diakui keilmuannya ketika guru-gurunya masih hidup. Ya. Ya, wa sara walahu musannafat al-kibar sarat biha ar-rukban wa la'alla tasanifuhu hadha fi hadha al-waqti takunu 4000 kurras. Ya, beliau memiliki banyak karya. Ya, banyak karya, kurang lebih karyanya pada hari ini kalau dikumpulkan itu sekitar 4000 kertas, ya. 4000 kertas. Ya, wa ma'rifatuhu bit-tafsir ilaihi muntaha. Ilmunya tentang tafsir, maka beliau adalah yang paling alimnya. Wa hifdhuhu lil hadith wa rijalihi wa sihhatihi wa saqamihi fama yulhaqu bihi. Hafalannya tentang hadith, para rawinya, yang sahihnya dan yang dhaifnya, maka tidak ada yang setara dengannya. Ya, wa amma naqluhu lil fiqhi wa madhahibis sahabah wat tabi'in fadlan 'anil madhahibil arba'ah falaysa lahu nadhir. Adapun keilmuannya tentang fikih dan mampu menukilkan mazhabnya para sahabat, para tabi'in, ya apalagi cuma 4 mazhab. Ya, bahkan mazhabnya Imam Syekh Islam Taimiyah sudah menguasai mazhab-mazhab yang punah. Ya, bahkan aqwal sahabat, aqwal tabi'in, mazhab yang sudah punah saja kuasai. Apalagi yang 4 mazhab yang kitabnya ada. Ya, kitabnya sudah terkumpul. Falaisa lahu nazir. Beliau tiada tandingannya dalam hal ini. Ini pujiannya saya ringkas. Ya. Saya takut kepanjangan. Orang, wah, oh, masa sih kayak gitu? Ini bukan kata saya. Ini pun sudah saya ringkas sebenarnya. Ya, pujian-pujian para ulama kepada Syekhul Islam ini saya ringkas. Ya. Barangkali atau khawatir ya terlalu panjang. Ya. Itu diantara ya, pujian para ulama kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau meninggalkan banyak karya. Ya, meninggalkan banyak karya. Sebagaimana di kali yang lain disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, la'ala fatawiyahu fil funun tablughu 300 mujalladin. La bal akthar. Ya, fatwa-fatwa Syekhul Islam Taimiyah dalam berbagai macam cabang ilmu. Ya, dalam akidah, dalam fikih, ya, dalam ilmu qiraat, dalam ilmu nahwu, itu disebutkan juga oleh Ibnu Hisham di salah satu kitabnya. Ibnu Hisham ada sebagian asatidah, masya Allah, beliau menyebutkan ya, di antara kaulnya Syekhul Islam dalam ilmu nahwu sampai dinukil oleh Ibnu Hisham yang dikatakan di zaman itu lebih ahli nahwu daripada Sibawi. Ya. Masih menukil kalam Syekhul Islam dalam ilmu nahwu. Ya. Begitu pula disebutkan ada sebagian syekhuna dalam ilmu qiraat, ya, Imam Ibnu Jazari juga menukilkan kalam Syekhul Islam dalam ilmu qiraat. Para ahli ulama berbagai macam cabang ilmu itu menukil kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan fatwa-fatwa beliau, kalam beliau, karya beliau dalam berbagai cabang ilmu itu mencapai 300 jilid, ya. Mencapai 300 jilid, bahkan lebih banyak lagi. Ya, 300 jilid, ya. Banyak sekali karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Di antara karya beliau adalah kitab Al-Iman, ya, Al-Iman. Al-Iman ini ada dua, ada Al-Iman Al-Kabir, ada Al-Iman Al-Ausat. Ya. Lalu ada kitab beliau Al-Istiqamah. Ya, Al-Istiqamah ini tanggapan terhadap kitab Ar-Risalah Al-Qushairi. Ya, Ar-Risalah Al-Qushairi dikarang oleh Al-Imam Al-Qushairi yang itu menyebutkan suluk dan thariqah sufiyah. Maka itu dikatakan dibantah tidak juga, yakni yang benar itu disepakati oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang tidak benar nukilannya dari para imam sufiyah, ya, maka itu diralat oleh beliau dalam kitabnya Al-Istiqamah. Di antara kitabnya Bayan Talbis Al-Jahmiyah, ya, Bayan Talbis Al-Jahmiyah ini 4 jilid. Di antara kitabnya Darut Ta'arudi Bainan Naqli Wal Aqli, ya, ini membantah perkataan ya, sebagian mutakallimin yang katanya kalau naql bertentangan dengan akal maka dahulukan akal, ya. Dahulukan akal. Ya, maka Syekhul Islam Taimiyah membantah itu menjadi berjilid-jilid dengan kitabnya Darut Ta'arudi. Ya, di antara kitabnya Al-Ubudiyah, Al-Ubudiyah tentang penghambaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitabnya Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah ini aslinya bantahan kepada akidah Rafidah. Ya, akidah Syiah Rafidah. ya, dan juga tapi berisi tentang bantahan terhadap firqah-firqah yang lainnya. Di antara kitabnya adalah Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Al-Fatawa Al-Hamawiyah Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ketika usianya kurang lebih 29 tahun, ada alim, ya, qadi dari kota Hamad. Hamad itu salah satu kota di Suriah, datang kepada Syekh Islam, ya, minta tolong, ya, minta tolong bagaimana akidah para ulama salaf, ya. Bagaimana akidah para ulama salaf dalam asma wa sifat, ya, maka kemudian dituliskanlah akidah para ulama salafus saleh dalam bab asma wa sifat. Kata Imam Ibnu Abdul Hadi, itu menulis kitabnya Bainaz Zuhri wal Asri. Nulis kitabnya itu hanya antara zuhur, asar sudah selesai, ya. Sudah selesai ketika asar. Dan di antara kitabnya Ar-Risalah At-Tadmuriyah. Ya, Ar-Risalah At-Tadmuriyah adalah tentang kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dalam bab asma wa sifat dan juga dalam bab takdir, ya, dalam bab takdir. Ya, itu ada 7 kaidah dalam bab asma wa sifat dan 3 kaidah dalam bab al-qadar, tauhidul ibadah, dan juga bagaimana menggabungkannya dengan tauhidul ibadah. Ya. Di antara kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinil Masih. Ya, jawab yang sahih bagi yang mengganti agama Al-Masih, yakni bantahan kepada agama Nasrani. Di antara kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir Rahman wa auliya'is Syaitan. Ya, Al-Furqan, pembeda, ya, antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Di situ beliau menjelaskan tentang al-wilayah, kewalian. Walian itu ada atau tidak? Bagaimana? Bagaimana sifat-sifat wali? Bagaimana ciri-ciri wali-wali Allah? Bagaimana ciri-ciri wali-wali syaitan? Apa perbedaannya wali Allah dengan wali syaitan? Itu disebutkan dalam kitabnya Al-Furqan. Di antara kitabnya adalah As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Ya, pedang terhunus bagi pencaci maki Rasulullah SAW. Beliau jelaskan di situ, ya, ya, perkataan bahkan kesepakatan para ulama, orang yang mencaci maki Nabi SAW wajib dihukum mati. Beliau menukil pendapat perkataan para ulama dan membahasnya dengan dalil-dalilnya, ya, dan juga istidlalnya, ya, dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Di antara juga, ya, Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa aslinya bukan karya, ya, tapi beliau memfatwakan, kemudian muridnya mengumpulkan. Kemudian muridnya mengumpulkan, kemudian kitab atau fatwa-fatwa tersebut dikhidmat oleh salah seorang ulama dari Najd, ya, ulama Hambali, ya, Syekh Abdurrahman bin Ishaq. Beliau mengumpulkan fatwa-fatwa Syekh Islam Taimiyah, kemudian mengurutkannya sesuai babnya. Ya, terkumpul menjadi 37 jilid. Ya. Fatwa-fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dan kitab yang banyak sekali, ya, kurang lebih dari 300, ya. Lebih dari 300 judul. Ya, yang satu judulnya saja bisa berjilid-jilid. Ya. Yang satu judulnya saja bisa berjilid-jilid. Ya, dan di antara kitabnya adalah Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam itu mengangkat celaan, anil A'immatil A'lam, ya, dari para ulama. Yakni beliau menyebutkan, ya, uzur para ulama, bagaimana atau sebab-sebab para ulama khilaf. Para ulama khilaf itu mereka memiliki uzurnya. Beliau sebutkan uzurnya, ya, dan kemudian uzur itu bercabang lagi. Ya, sebab-sebab khilaf para ulama itu menjadi belasan, ya, sebab-sebab khilaf. Dan kemudian beliau jelaskan, maka para ulama tersebut tidak boleh dicaci maki sama sekali. Beliau jelaskan dalam kitabnya Raf'ul Malam. Itu di antara karya-karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian barangkali, ya, banyak tuduhan kepada Syekh Islam dalam bab akidah. Ya, dalam bab akidah. Sebenarnya bagaimana akidah Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Ya. Maka di sini saya, ya, meringkas. Bagi yang bisa bahasa Arab, maka silahkan baca langsung, ya, kitab-kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya, lihat bagaimana akidah beliau. Lihat bagaimana beliau menukilkan akidah para salaf, ya. Ini dalam kitabnya ringkas saja, Lamiyah. Lamiyah ini bait-bait, ya, tentang akidah Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini bait-bait yang ringkas, ya. Syekh Islam Taimiyah menyebutkan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ya, wahai orang yang bertanya tentang mazhabku dan juga akidahku, semoga engkau diberikan petunjuk, ya, bagi orang yang meminta petunjuk. Beliau sebutkan poin-poin pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Di antara hubbus sahabati kulluhum li madhhabun, mencintai seluruh para sahabat itu adalah madhhabku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan juga cinta kepada ahli bait. Syaikh Ibnu Taimiyah cinta kepada ahli bait, dan dengannya aku bertawassul. Tawassul dengan cinta, tawassul dengan amal soleh itu disyariatkan. Ya. Dan beliau sebutkan ya poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa jami'a ayatis sifati amirruha haqqan kama naqala at-Tirazul Awwal, dan seluruh ya ayat sifat amirruha ya biarkan ia sebagaimana adanya, sebagaimana dinukilnya, dinukil oleh golongan yang pertama. Ya. Beliau sebutkan ya poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian beliau menyebutkan hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqalu. Ya, yang poin akidah tersebut hakikatnya juga akidah Imam Syafi'i. Itu adalah akidah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dinukil dari mereka. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak datang membawa akidah baru. Ya. Beliau hanya mengikuti akidah para imam sebelumnya. Ya, mengikuti para akidah para imam sebelumnya. Dan beliau menukil kalam-kalam mereka. Ya, menukil kalam-kalam mereka. Itu bisa ya dibaca dengan jelas sekali. Syaikhul Islam Taimiyah menukil kalam para salafus saleh seperti kitabnya ya Ar-Risalah Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ya, ini ketika dibuat oleh Syaikhul Islam ketika usianya 29 tahun. Beliau ditanya bagaimana akidah para salafus saleh tentang bab asma wa sifat, maka ditulis oleh Syaikhul Islam dengan menyebutkan kalam para salaf. Menyebutkan kalam Imam Malik, kalam Imam Ibnul Majishun, kalam Imam Al-Auza'i, kalam Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalam Imam Syafi'i, kalam Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama salaf yang lainnya. Syaikhul Islam Taimiyah tidaklah datang membawa akidah baru. Ya, beliau hanya mengikuti ya akidah para imam salaf. Ya. Sebagaimana yang juga disebutkan ya dalam kitabnya Syaikhul Islam Taimiyah, ya ini dalam Majmu' Fatawa. Ya, Majmu' Fatawa. Ya, bagaimana akidah Syaikhul Islam Taimiyah? Ya, Syaikhul Islam Taimiyah pernah ditantang berdebat. Ya, pernah ditantang berdebat dalam akidah. Ya, kata beliau, ya, ya sudah. Ya, itu kitab saya yang sudah ada. Ya, ini merujuk kepada Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, kata Syaikhul Islam, "Qad amhaltu kulla man khalafani fi syai'in minha thalath sinin. Fa in ja'a bi harfin wahidin an ahad min al-qurun ath-thalathah." Ya. "Allati athna 'alayha Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Yukhalifu ma dzakartuhu fa ana arji'u an dzalika. Ya, Syaikhul Islam Taimiyah sempat didebat dalam akidah, kemudian beliau menantang. Ya, itu kitab saya sudah ada, Aqidah Wasithiyah. Ya, coba silahkan baca kitab saya, kitab akidah saya. Kalau ada satu saja nukilan dari imam salaf, ya. Beliau hanya terima imam salaf, ya. Satu saja nukilan dari imam salaf menyelisihi akidah yang saya buat, yakni Al-Wasithiyah tersebut, maka silahkan sebutkan, ya. Silahkan sebutkan, maka saya akan rujuk. Ya. 3 tahun beliau memberi tempo. Ya, 3 tahun memberi tempo, tidak ada yang bisa menyebutkan. Ya, tidak ada nukilan bahwa Syaikhul Islam Taimiyah ini imam salaf begini, Syaikhul Islam Taimiyah beda. Ya. Itu beliau menantang sampai 3 tahun, ya. Ketika itu tahun 708 Hijriah. Ya, 708 Hijriah. Dan Syaikhul Islam Taimiyah beliau berkata, "Ma jama'tu illa aqidat as-salafis salih jami'ahum." Tidaklah aku mengumpulkan, yakni dalam kitab-kitab beliau, baik Aqidah Wasithiyah maupun Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra maupun kitab beliau yang lainnya, tidaklah aku kumpulkan kecuali akidah para salafus saleh seluruhnya. Laisa lil Imam Ahmad ikhtisasun biha. Ini bukan hanya khusus akidah Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad dinukil perkataan akidah dari Imam Ahmad seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga diriwayatkan oleh anaknya sendiri dalam kitab As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Tapi Syaikhul Islam Taimiyah bukan hanya ya mengikuti akidah Imam Ahmad saja. Ya, wal Imam Ahmad innama huwa muballighul ilmi alladhi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad beliau hanyalah menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang tugasnya menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau qala Ahmad min tilqa'a nafsihi min tilqa'i nafsihi ma lam yaji' bihi ar-rasul lam naqbalhu wa hadhihi aqidatu Muhammadin. Kalaulah misalnya, dan ini sebenarnya tidak, karena law itu harfu imtina. Kalau seandainya Imam Ahmad berkata dari diri sendiri, tidak ada dari Rasul, maka Kalau benar ada gitu, saya tidak akan terima. Ya. Tapi nyatanya memang tidak ada. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam ahlu sunnah wal jamaah. Ya, dan itu diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para imam salaf lainnya. Mereka adalah para ulama ahlu sunnah di atas aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka pun diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wahadihi aqidatu Muhammadin. Yang beliau kumpulkan ini bukan hanya khusus aqidah Imam Ahmad. Ini adalah aqidahnya Muhammad. Aqidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aqidah beliau. Maka barang siapa yang tidak percaya, silakan periksa. Ya, gampangnya mah seperti itu. Yang tidak percaya, oh katanya Syaikhul Islam begini-gini. Kalau gitu silakan periksa. Ya. Periksa nih kitab Syaikhul Islam Taimiyah banyak. Majmu' fatwanya bagian awalnya 3 jilid itu bab akidah. Ya, bab akidah uluhiyah, bab akidah rububiyah, akidah asma wa sifat, mujmal i'tiqad salaf. Bagian awalnya itu bab akidah. Silakan periksa. Ya, kalau ada nukilan para salaf yang menyelisihi itu. Ya, yang ada justru isinya adalah ya qaul-qaul para salaf dalam bab akidah. Ya. Dan juga ya ini dari majmu fatwa beliau. Ya, majmu fatwa tapi jilid saya itu jilid yang berbeda dari yang 37 jilid ya. Jilid saya itu dari yang 20 jilid. Dan juga di kali yang lain Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ya akidah yang beliau ikuti. Ya akidah yang beliau ikuti ya. Ya. Alhamdulillah i'tiqadu Syafi'i radhiyallahu anhu wa i'tiqadu salafil Islam Kamalik wa Thawri wal Auza'i wa Ibn Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa huwa i'tiqadu al mashayikh al muqtada bihim kal Fudail bin Iyad wa Abi Sulaiman ad-Darani wa Sahl bin Abdullah at-Tusturi wa ghairihim fa innahu laysa bayna ha'ula'i al-a'immah wa amthalihim niza'un fi usuliddin. Ya, bahwa beliau menyebutkan ini tentang bahasan akidah secara umum dan juga bahasan tentang uluwullah, ya istiwa Allah yang maha tingginya Allah di atas arsnya, ya i'tiqad Imam Syafi'i dan para salaf Imam Malik, Imam Thawri, ya Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Fudail bin Iyad dan lain-lainnya, mereka sepakat dalam bab usuluddin. Wa kadzalika Abu Hanifah fa innal i'tiqad tsabit anhu fit tauhid wal qadari wa nahwi dzalika muwafiqun li'i'tiqad haula wa i'tiqad haula huwa ma kana 'alaihi as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan wa huwa ma nataqa bihi al-kitab wa sunnah. Dan i'tiqad mereka, keyakinan para imam tersebut adalah keyakinan yang sesuai dengan para sahabat dan tabi'in, dan itu adalah sebagaimana yang ada dalilnya dalam Quran dan sunnah. Kemudian beliau jabarkan ya akidah tersebut dan beliau mengikuti akidah tersebut. Ya, mengikuti para akidah para imam terdahulu. Ya, mengikuti akidah para imam terdahulu. Ya, ini dari yang jilid asma wasifat. Ya, dari jilid yang bab asma wasifat. Kalau di nuskhah saya ini halaman 158 yang jilid yang ketiga. Ya, maka demikian akidah Syaikhul Islam Taimiyah. Beliau mengikuti akidah para imam terdahulu. Barang siapa yang tidak percaya, maka silakan baca kitabnya. Ya, kitabnya sudah ada. Ya. Kitab-kitab akidah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang khusus bab akidah seperti Al-Wasithiyah itu yang kecil alhamdulillah banyak dikaji oleh kaum muslimin, dan alhamdulillah di Al-Muzani ini pun ada ya. Ada ya majelis akidah Al-Wasithiyah. Ya, dan di luar sana juga banyak. Ya, silakan periksa mana bagian yang salah dari akidah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga di antaranya juga Ar-Risalah Al-Hamawiyah yang itu adalah ya khusus tentang bab asma wa sifat, dan juga kitab beliau Ar-Risalah Tadmuriyah itu adalah tentang bab tauhidul asma wa sifat dan tauhidul ibadah wal qadar. Ya, itu hanya dalam dua bab saja. Ya, bab 7 kaidah dalam bab tauhid asma wa sifat dan 3 kaidah dalam bab tauhidul ibadah dan juga dalam bab takdir. Ya. Itu di antara akidah Syekhul Islam. Silakan baca, periksa mana bagian salahnya, mana bagian yang tidak sesuai dengan akidah para salafus saleh, ya. Maka silakan bisa diperiksa, bisa dilihat langsung akidah beliau, bahkan beliau menukil dari kalam para imam terdahulu, ya. Oh, itu bahasa Arab bagaimana? Ya, alhamdulillah sebagian kitab akidah beliau sudah diterjemahkan. Ya, sebagiannya itu sudah diterjemahkan. Ya, bisa dilihat ada terjemahan tapi sebenarnya itu bukan Hamawiyah yang asli, ya. Saya melihat itu terjemahan Takribul Hamawiyah. Takribul Hamawiyah, ringkasan Syekh Utsaimin akan Hamawiyah Al-Kubra itu kemudian ya diringkas oleh Syekh Utsaimin, itu yang ada terjemahannya. Ya, adapun Hamawiyah yang asli saya belum lihat atau belum tahu. Ya, Aqidah Wasithiyah juga sudah ada terjemahannya. Kitab tentang Wali Al-Furqan itu juga sudah ada terjemahannya. Ya, itu bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Bagi yang bisa bahasa Arab, maka silahkan ya, lihat, cek langsung bagaimana akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di atas akidah para imam salaf terdahulu, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini sekilas tentang biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan ini banyak di kitab-kitab bahasa Arab, yakni biografi beliau, kalam para ulama yang menyebutkan tentang beliau. Ya, bagi yang sulit atau tidak bisa bahasa Arab, ya bisa melihat, ya ini ada buku tentang Syekhul Islam. Ya, sanad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sanad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini karangan ya akhuna Al-Fadil. Ya, ini teman saya juga, ya. Al-Ustaz Abu Abdullah As-Suryanji, ya Ustaz Trik-Trik Auliaur Rahman. Ya, beliau ya seorang ustaz dari Bandung. Beliau punya karya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sanad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan di sini, ya biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa saja guru-gurunya, bagaimana muridnya. Ya, katanya Syekhul Islam enggak punya guru, siapa bilang? Bahkan sanadnya bersambung sampai Nabi SAW dan juga para ulama terdahulu. Ya, itu disebutkan di kitab ringkas ini. Ya, bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Adapun bahasa Arab sangat banyak sekali. Ya, banyak para ulama yang menghikayatkan dan menjelaskan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini agak panjang ya tentang beliau. Kenapa? Karena banyak yang menyebutkan hal-hal yang simpang siur dan juga tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun kitab yang akan kita kaji adalah kitab Raf'ul Malam. Raf'ul Malam, mengangkat celaan, anil a'immatil a'lam, dari para ulama, ya, dari para ulama besar. Yakni apa? Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang bermimpi bingung. Ya, ini kok ulama khilaf begini-gini. Kalau ya sudah khilaf seperti ini, mana pendapat yang kita pilih? Loh, kok ulama si fulan, imam fulan kok bisa-bisanya berpendapat seperti ini? Kok bisa begitu sih? Ya, ada sebagian ulama yang bingung seperti itu. Kemudian di dalam mimpinya ya, oh, alam saya agak lupa apakah bertemu Syekhul Islam atau melihat Nabi. Ya, iqra kitab Raf'il Malam 'anil a'immatil a'lam li Syekhil Islam. Silakan baca kitab Raf'ul Malam, mengangkat celaan dari para ulama besar. Ya. Yang ini ya kitab yang bagus sekali menjelaskan uzur para ulama. Ya, kenapa para ulama khilaf? Apa uzur para ulama ketika mereka khilaf tersebut? Ya, kok bisa seperti itu? Kalau ada ulama ijtihadnya salah bagaimana? Apakah boleh dicela atau tidak? Ya, itu dibahas dalam kitabnya ini. Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam, mengangkat celaan dari para ulama besar. Ya. Ya, silakan bisa dibuka di mukaddimahnya. Ya, di mukaddimahnya Syekhul Islam Taimiyah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi wa a'in. Di sebagian nuskhah ada Rabbi a'in. Alhamdulillahi ala ala'ihi. Ya, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa sama'ihi. Aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, hanya Dia saja, tiada sekutu baginya, tiada sekutu baik di bumi maupun di langit. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan ila yaumi liqa'ihi wa sallama taslima. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya dan penutup para nabinya. Semoga salawat ya dan ya senantiasa tercurahkan kepada beliau hingga hari bertemunya dan salam ya sebanyak-banyaknya. Wa ba'du, adapun setelah itu, fayajibu 'alal muslimin ba'da muwalatillahi wa rasulihi muwalatul mu'minin kama nataqa bihil Qur'an. Wajib atas kaum muslimin setelah mereka berwala ya, berwala kepada Allah dan rasulnya, wala secara mutlak, memberikan loyalitas secara mutlak kepada Allah dan rasulnya, wajib mereka berwala kepada kaum mukminin ya. Wajib berwala kepada kaum mukminin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Ya, kalian kaum-kaum beriman berwalinya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan orang-orang yang menegakkan salat dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ya. Berwala, wajib kita berwala kepada kaum mukminin sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Khususan al-ulama, alladzina hum warathatul anbiya. Terlebih khusus lagi, secara umum wajib kita berwala kepada kaum mukminin secara umum. Terlebih khusus lagi para ulama. Ya, para ulama itu bukan orang biasa kaum mukminin. Ya, mereka bukan orang biasa kaum mukminin. Mereka adalah para ulama. Alladzina hum warathatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Nabi SAW, fa inna Nabi SAW lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Wa innama warathul ilm. Nabi SAW itu mewariskan ilmu. Ya, mewariskan ilmu. Nah, ilmu ini diwarisi oleh siapa? Diwarisi oleh para ulama. Ya. Para ulama itulah yang mewarisi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang bermanfaat. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum. Allah jadikan para ulama itu bagaikan bintang. Bintang di langit. Yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahr. Bintang di langit ketika kita menghadapi kegelapan di daratan maupun di lautan, dari mana kita petunjuknya? Dari bintang. Ya. Para ini tapi bagi orang yang ahli dalam bintang, itu mereka mengambil petunjuknya dari bintang, melihat bintang di langit. Sehingga Pak bisa tahu jalan yang benar, baik di daratan maupun di lautan. Seperti itu permisalan para ulama, mereka bagaikan bintang. Bintang yang dijadikan petunjuk kepada jalan yang benar dalam beragama ini, ya, ke jalan yang benar. Waqad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Ya, kaum muslimin ya ijma', ya akan hidayah mereka. Mereka di atas hidayah, di atas petunjuk. Wa dirayatihim, dan mereka di atas ilmu. Keilmuan mereka diijma'kan oleh kaum muslimin. Mereka adalah orang yang berilmu dan para ahli ilmu. Id kullu ummatin qabla mab'athi Muhammadin fa ulama'uha syiraruha. Ya. Umat sebelum Nabi Muhammad, ulama'nya itu orang-orang buruk. Ya. Ulama Yahudi, ulama Nasrani, itu mereka orang-orang buruk. Orang-orang buruk bagaimana? Mereka mengganti kitab mereka sendiri. Ya. Kitab mereka diotak-atik dengan tangan-tangan kotor mereka sendiri. Ya. Dan itu sempat kejadian Yahudi, ulama Yahudi di zaman Nabi SAW ketika di Madinah. Ya. Ketika ada Yahudi yang berzina, katanya hukum Allah di Yahudi bagaimana? Katanya dihitamkan mukanya. Loh, di Taurat begitu? Katanya iya. Ya. Ya. Padahal itu ulama, kelakuan ulama umat terdahulu. Ya, ulamanya itu orang yang buruk. Illal muslimin, kecuali kaum muslimin. Ya. Fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Ulamanya kaum muslimin adalah orang-orang terbaik di antara kaum muslimin. Ya. Bahkan dinukil dari para salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Ali bin Al-Madini, ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syaraf wa Ashabil Hadis, in lam yakunil ulama'u awliya falaysa lillahi wali. Kalau ulama itu bukan wali Allah, maka Allah itu enggak punya wali. Ya. Wali Allah itu para ulama. Ya. Wali Allah itu para ulama. Ya. Dan para ulama adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Fa innahum khulafa'ur rasuli fi ummatihi. Mereka adalah pengganti Rasulullah SAW di umatnya. Nabi SAW sudah wafat, sudah meninggal. Dari mana kita tahu mana yang benar, mana yang sesuai sunnah? Dari para ulama. Para ulama tersebut yang mewarisi ilmu Nabi SAW dan mereka yang menjelaskannya. Wal muhyuna lima mata min sunnatihi. Mereka adalah orang yang menghidupkan apa-apa yang telah mati dari sunnah Nabi SAW. Bihim qamal kitabu wa bihi qamu. Dengan mereka tegak Alkitab. Al-Quran itu riwayatnya sampai kepada kita dari jalur mana? Dari jalur ulama. Dari jalur para ulama ahli qiraat. Ya, dibacakan Al-Quran. Ya, dengan sanad bersambung dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW, dari Jibril, dari Rabbul Alamin. Itu jalurnya siapa? Jalurnya para ulama, terutama para ulama qiraat. Wabihi qamu, dan dengan ya, yakni dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an mereka juga menegakkan ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Wabihim nataqal kitabu wabihi nataqu. Ya. Al-Qur'an membicarakan mereka, menyebutkan para ulama dengan kebaikan. Ya, Al-Quran menyebutkan para ulama itu dengan kebaikan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mengambil persaksian atas tauhid, Allah mengambil persaksian dirinya sendiri, persaksian malaikat, dan hanya persaksian para ulama. Ya Allah puji para ulama dalam kitabnya. Wabihi nataku. Dan demikian para ulama pun berbicara dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Ya. Kemudian Syekh Islam Taimiyah dalam mukaddimah yang menyebutkan, wal yu'lam annahu laysa ahadun minal a'immatil maqbulin indal ummati qabulan amman yata'ammadu mukhalafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi. Dan harus diketahui, tidak ada seorang imam pun, kalau ada imam, imam ahlu sunnah, imam yang sudah diterima di timur dan di barat, imam yang sudah memiliki banyak pengikutnya, tidak ada seorang pun dari imam yang diterima di umat ini qabulan aman, yang diterima secara umum, yakni semua kaum muslimin mengakuinya, semua kaum muslimin mengakuinya sebagai imam, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Bukhari, itu imam sudah diterima kaum muslimin. Tidak ada seorang pun dari mereka sengaja menyelisihi Rasulullah SAW dari suatu apapun dari sunnahnya. Daqiqin wala jalil. Apakah sunnah yang kecil atau sunnah yang besar? Fa'innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujub ittiba'ir rasul. Para ulama itu sudah sepakat. Secara yakin mereka sepakat wajibnya ittiba' rasul. Wajibnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para ulama sepakat, nggak ada ragu, dan semua keyakinan para ulama seperti itu. Semua keyakinan mereka wajib ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'ala anna kulla ahadin min an-nas yu'khadhu min qawlihi wa yutraku. Dan para ulama juga sepakat bahwa setiap manusia, siapapun itu, apakah hatta para sahabat, orang per orangnya, satu orangnya dari kalangan sahabat, apalagi tabi'in, apalagi dari kalangan tabi'in, apalagi ulama setelahnya, apalagi ulama pada hari ini, ya, yu'khadhu min qawlihi wa yutraku, itu bisa diambil perkataannya, bisa ditinggalkan. Semua ulama seperti itu, ya, semua ulama tarafnya seperti itu. Ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama pada hari ini, perkataannya ada yang bisa diambil, ada yang bisa ditinggalkan. Illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Para ulama pun sepakat akan hal ini. Ya, sepakat akan hal ini. Walakin idza wujida li wahidin minhum qawlun qad jaa haditsun sahihun bi khilafihi falabudda lahu min udhrin fi tarkihi. Kemudian beliau menyebutkan, apa sih, kenapa beliau menyebutkan kitab ini? Ya, apa beliau membahas kitab ini? Untuk apa itu? Intinya bagaimana? Kok ini ada ulama berpendapat A, ada hadis Nabi berpendapat ya misalnya yang ditunjukkannya adalah B. Ketika ada seperti itu, bagaimana itu? Kalau ada seorang pun dari kalangan ulama yang pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih, fala buddalahu min udhrin fi tarkihi. Pasti, ini pasti, harus diyakini. Pasti ulama itu punya uzur. Punya uzur, dia tidak mengamalkan hadis ini atau hadis ini menyelisihi pendapatnya. Pasti ulama itu punya uzur. Kalau tidak punya uzur, itu ulama fasik. Dia tidak ada uzur sama sekali, tahu hadis itu, hadisnya sahih, lantas dia menyelisihinya, itu fasik. Itu kefasikan. Ya. Sudah jelas sunnah Nabi, sudah jelas dalilnya, malah sengaja menyelisihi. Maka ketika ada pendapat ulama yang menyelisihi hadis yang sahih, pastilah ulama tersebut, yakni ulama yang sudah diterima kaum muslimin, pastilah punya uzur. Ya. Ini ya awal dari kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau menjabarkan ya bagaimana uzur para ulama. Kemudian uzurnya ini bercabang lagi. Kemudian beliau menjelaskan khilaf-khilaf para ulama. Tapi wallahu alam, insyaallah kita akan bahas ya perinci pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Ini saja kita cukupkan pada pertemuan awal kali ini. Ya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.